masih berkesan di dalam lubuk hatiku. Bahkan perasaan rindu selalu terbawa di setiap langkah kemana aku berjalan. Ah, mengapa harus terjadi suatu pertengkaran, terlebih lagi antara kita enggan saling sabar dan mengalah sehingga harus berpisah. Sesungguhnya perasaan rindu selalu terbawa di setiap langkah kemana aku berjalan.